الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan lagi pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Alhamdulillah, sekarang adalah majlis yang kelima dan kita sudah memasuki bab yang kedua. Bab fi tarjihi qiraatil Quran wal qari'i ala ghairiha. Bab lebih utama membaca Al-Quran dan lebih utama orang pembaca Al-Quran dibanding hal-hal yang lainnya. Para pendengar Ismail Radio 774 AM, bahagia bersama Al-Quran. Kita mulai dari hadis yang pertama dalam bab ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Ibn Mas'ud Al-Ansari ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala." Ya ummul qaum, yang berhak mengimami suatu kaum menjadi imam salat suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling aqra' dalam kitabullah. Sebenarnya ini adalah potongan hadis saja, bukan keseluruhan hadis dalam riwayat Muslim, sebagian potongan hadis. Yang lengkapnya Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, lanjutan dari hadis yang potongan tersebut. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bisunnah. Apabila dalam hal qira'ah, dalam hal bacaan mereka sama, fa a'lamuhum bisunnah, maka yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling alim, orang paling mengetahui tentang sunnah, tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَإِنْ كَانُوا فِي السُنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. Apabila ada orang yang sama-sama dalam hal Al-Quran, sama-sama alim dalam hal sunnah, dalam hal hadith Rasulullah SAW, maka mana yang didahulukan yang menjadi imam? فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. Yang lebih didahulukan adalah orang yang lebih dahulu hijrah. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. Apabila dalam hal hijrah juga sama, sama-sama dalam Al-Quran, sama-sama alim dalam sunnah, sama-sama hijrahnya terdahulu, sama-sama orang yang melakukan hijrah, salah satunya tidak lebih dahulu hijrah daripada yang lain, maka yang lebih dahulu silman, yang lebih dahulu masuk Islam apabila di antara mereka ada yang tadinya kafir lalu masuk Islam. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. Tidak boleh seseorang mengimami orang lain في سلطانه, di dalam kekuasaan orang tersebut. Orang mengimami orang lain yang orang lain itu di dalam kekuasaannya. ولا يقعد في بيته على تكريمته, dan tidak boleh duduk di tempat kemuliaan di suatu rumah kecuali dengan izin yang punya rumah. Masih dalam riwayat Muslim hadis yang sama tapi terdapat perbedaan lafaz. Lafaz yang kedua dalam Sahih Muslim, fa in kanu fil hijrati sawa'an falyu'mahum akbaruhum sinnan. Apabila dalam hal hijrah sama, maka yang menjadi imam adalah yang lebih tua. Di lafaz yang pertama, maka yang lebih didahulukan untuk menjadi imam adalah yang lebih dahulu masuk Islam. Di lafaz yang kedua adalah yang lebih didahulukan yang lebih tua. Mari kita membahas hadis ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang paling berhak menjadi imam aqra'uhum li kitabillah. Yang paling aqra' dalam Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Yang para ulama khilaf terhadap hadis ini berbeda pendapat mana yang lebih didahulukan dalam hal imamah, dalam hal mengimami salat. Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa yang lebih didahulukan imam adalah yang lebih unggul dalam hal bacaan Al-Qur'an, yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an. Kalau sama-sama hafal Al-Qur'an, yang lebih bagus bacaan Al-Qur'an. Intinya ditonjolkan dalam hal bacaan Al-Qur'an, baik dari segi hafalan maupun bagus bacaan. Itulah yang lebih berhak menjadi imam. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dalilah mana? Dalilah zahir hadis riwayat Muslim tersebut. Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling aqra', yaitu yang paling qara'ah, bisa sebagaimana sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Qara'ah dalam bahasa Arab, terutama dalam hadis dan riwayat ulama terdahulu, bisa berarti hafal, bisa berarti membaca. Berarti aqra'uhum yang paling hafal atau yang paling bagus bacaannya dalam Al-Quran. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'i, madhab Syafi'i. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah al-afqah, yang paling faqih, yang paling faham fiqih, terutama sekali fiqih salat. Loh, dari mana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tersebut? Padahal nas hadis menyebutkan bahwa yang berhak menjadi imam adalah al-aqra, yang paling bacaan, bukan fiqih yang disebut. Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i menggabungkan hadis ini, mereka berkata bahwa al-aqra, orang yang paling bagus atau orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an di zaman sahabat, mereka itulah al-afqah. Mereka adalah yang paling faqih. Para sahabat, kalau mereka sudah hafal banyak Al-Quran atau hafal Al-Quran semuanya, mereka itu paling faqih. Kenapa? Karena para sahabat menghafalkan Al-Quran, disambil menghafal, mereka juga belajar ilmu Al-Quran. Sehingga apa? Orang yang banyak hafalan Al-Qurannya, maka dia adalah orang yang paling dalam ilmunya, paling banyak ilmunya dalam hal fiqih dan lainnya. Sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, qala Abu Abdurrahman haddathana man kana yuqri'una min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yaqtari'una min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin wa la ya'khudhuna fil 10 al-ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-'amali wal 'ilm fa inna 'allimna al-'amala wal 'ilm. Dalam hadis riwayat Musannaf Ibn Abi Shaybah, bab kitab Fadail Quran, kitab Fadail Quran, bab ta'lim Al-Quran kam ayah, bab pengajaran Al-Quran berapa ayat, berapa ayat bagusnya. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, dia bagaimana dia menyampaikan bagaimana para sahabat menghafalkan Al-Quran. Dahulu para sahabat yang membacakan kepada kami Al-Quran mengatakan, mengisahkan kepada kami bagaimana cara mereka menghafal Al-Quran dari Rasulullah SAW. Para sahabat menghafal Al-Quran dari Rasulullah SAW menghafal 10 ayat, 10 ayat. Tiap 10 ayat, 10 ayat. وَلَا يَخُذُنَا فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُ مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعِلْمِ. Dan tidak berpindah ke 10 ayat berikutnya kecuali mereka sudah belajar 10 ayat tersebut, belajar ilmunya dan mengamalkan. Belajar 10 ayat, mendengar 10 ayat dari Rasulullah SAW, lalu belajar ilmunya, tahu ilmunya, tahu fikih ayat 10 ayat tersebut, lalu mengamalkannya, baru nambah hafalan 10 ayat berikutnya. Seperti itu para sahabat. Sehingga apa? Otomatis dari para sahabat, orang yang banyak hafalan Al-Quran, yang banyak hafalan Al-Qurannya, maka itulah orang yang banyak ilmunya. Orang yang dalam fiqih, orang yang ilmu fiqihnya dalam, luas. Karena mereka menggabungkan antara menghafal dan belajar ilmu fiqih. Seperti dalam riwayat yang lain, kana ahaduna idza hafidha al-Baqarah wa Ali Imran jallat fi a'yunina. Dahulu kami para sahabat, kalau ada orang yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, maka itu merupakan orang yang tinggi di antara kami. Kenapa? Karena mereka menghafal sekaligus belajar, paham isi yang mereka hafal. Ini dalil, di antara dalil Imam Malik dan Syafi'i. Dan mereka juga memiliki, Imam Malik dan Syafi'i juga memiliki dalil akli, dalil secara akal. Di antara dalil secara nakli juga, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau menjelang wafatnya, Rasulullah SAW mengedepankan Abu Bakar untuk menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit. Abu Bakar yang diperintahkan untuk menjadi imam beberapa hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Padahal dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan bahwa ada sahabat-sahabat yang lain yang itu lebih akra dalam hal Al-Quran dibanding Abu Bakar. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil Al-Quran dari empat orang. Ibnu Ummi Abdin, Ibnu Mas'ud, yaitu Ibnu Mas'ud yang dimaksud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Hudzaifah. Barang siapa yang ingin mengambil Al-Quran seolah-olah baru turun, ambilnya dari empat orang tersebut. Lihat, Rasulullah sudah mentazkiyah, merekomend empat orang tersebut dalam hal akra, yang paling akra dalam Al-Quran. Tapi ketika imamah mengedepankan orang untuk mengimami sholat, Rasulullah malah memerintahkan Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa apabila digabungkan dengan ya umul qawm akra umli kitabillah, bahwa untuk mengimami sholat itu dibutuhkan lebih dari sekedar akra, sekedar hafal, sekedar membaca. Bagus bacaan. Lalu di antara dalil secara akli, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa sholat itu lebih butuh kepada fiqih dibanding bacaan. Bacaan sholat, bacaan Al-Quran itu mabut. Hanya beberapa saja, hanya ketika berdiri, bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah, membaca surat yang mencukupi, itu sudah cukup. Sedangkan fiqih itu butuh fiqih kepada fiqih dalam sholat. Apalagi jika terjadi di dalam sholat hal-hal yang di luar kebiasaan sholat, hal-hal yang tidak terduga di dalam sholat, seperti kalau ada binatang masuk, atau kalau ada bayi yang menangis, atau kalau ada gempa bumi, atau hal-hal yang lainnya yang itu di luar kebiasaan sholat. Sehingga apa? Butuh imam yang faqih, yang mereka punya ilmu ketika menghadapi hal-hal yang tidak terduga tersebut. Wallahu a'lam. Para ulama berbeda pendapat dan masing-masing mereka punya wajhul istidlal, cara pendalilan, metode pendalilan masing-masing. Tapi saya lebih condong kepada ulama yang menguatkan pendapat yang al-aqra, yang lebih banyak hafalannya dan lebih bagus bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena berdasarkan zahir hadis Rasulullah SAW, lalu lanjutan hadis tersebut, fa in kanu fil qira'ati sawa'an. Ketika menyebutkan perkara yang kedua, fa in kanu fil qira'ati sawa'an, apabila dalam hal qira'ah, dalam hal bacaan sama. Lihat, Rasulullah SAW tidak menyebutkan dalam hal fiqih. Apabila dalam hal fiqih sama, maka yang lebih alim sunnah. Tidak. Tapi Rasulullah mengedepankan tentang perihal qira'ah, membaca Al-Quran. Sehingga inilah pendapat yang lebih rajih. Wallahu a'lam. Ini diantara keutamaan orang yang pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Dia lebih berhak untuk menjadi imam. Adapun yang sedikit koreksi untuk yang menyebar di zaman kita. Banyak kaum muslimin yang lebih mengedepankan apabila imam itu lebih utamakan yang tua dulu. Pertama itu dicari yang tua dulu. Kalau ada yang tua, yang muda itu nggak boleh. Ya, di banyak masjid itu seperti itu. Di banyak masjid-masjid kaum muslimin lebih didahulukan yang tua dulu dibanding yang muda. Perkara seperti ini adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang beliau memerintahkan dalam hadisnya aqra'uhum likitabillah, yang lebih aqra' dalam hal kitabullah, lebih hafal Al-Quran, lebih bagus bacaannya. Kalau tidak ada, lihat, itu perkara yang pertama, unggul dalam hal bacaan. Apabila sama, ada orang dua orang yang sama-sama hafal Al-Quran, fa'alamuhum bisunnah, maka yang lebih alim tentang hadis Rasulullah SAW, bukan yang tua. Sisi keunggulan yang kedua dalam hal sunnah, dalam hal hadis Rasulullah SAW. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Perkara yang ketiga adalah dalam hal hijrah, yang lebih dahulu hijrah. Yang hijrah di sini ada dua makna. Hijrah yang khusus yaitu di zaman Rasulullah SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah, dan hijrah yang umum, hijrah dari negeri kufur ke negeri muslim. Baru perkara yang keempat, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Dalam riwayat yang kedua, fa liyummahum akbaruhum sinnan, yang lebih tua. Itu perkara yang keempat, mengedepankan imam dalam segi umur itu adalah perkara yang keempat. Mungkin sebagian orang berdalil, kan ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa beberapa kaum datang kepada Rasulullah, mereka masuk Islam, belajar kepada Rasulullah selama beberapa puluh hari, lalu Rasulullah SAW berpesan kepada orang-orang tersebut, kalau kalian pulang, falyu'adzin ahadukum waliya'ummakum akbarukum, apabila kalian hendak menegakkan sholat, maka tegak, kumandangkan azan, lalu yang menjadi imam adalah yang paling tua, yang paling tua di antara kalian. Lihat dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan yang paling akra dalam unggul dalam hal bacaan. Mengapa dalam hadis yang lain yang lebih didahulukan yang paling tua? Al-Imam Al-Bukhari sudah menggabungkan dua hadis tersebut dalam Sahih Bukhari. Beliau membawakan bab bab ya ummul qaum akbaruhum in kanu fil qira'ati sawa'an, yang menjadi imam yang paling tua apabila dalam hal bacaan itu sama, dalam hal hafalan Qur'annya sama, dalam hal bagusnya bacaan Qur'annya sama, baru yang menjadi, lebih berhak menjadi imam adalah yang paling tua. Kenapa? Karena konteks hadis tersebut Rasulullah memerintahkan yang paling tua untuk menjadi imam karena orang-orang tersebut sama-sama baru masuk Islam, sama-sama datang kepada Rasulullah, sama-sama belajar kepada Rasulullah dalam jangka waktu yang sama, belajar ayat, belajar Al-Quran dari Rasulullah yang dipelajarinya sama. Sehingga apa? Dalam sisi ini sama, mereka dalam hal bacaan sama. Sehingga Rasulullah SAW langsung memerintahkan yang menjadi imam adalah yang paling tua. Karena mereka dalam hal Al-Quran sama, dalam hal baru masuk Islam sama, ilmunya, segi keilmuannya sama. Sehingga yang lebih berhak adalah menjadi yang paling tua. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa mushawaratihi kuhulan wa shababan, rawahu Bukhari fi sahih. Al-Imam An-Nawawi membawakan riwayat yang kedua yang menunjukkan keutamaan para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Dalam riwayat Bukhari, Ibn Abbas mengkisahkan bahwa Al-Qurra, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran adalah sahabat-sahabat majlisnya Umar, sahabat-sahabat tempat musyawarahnya Umar. Umar memiliki beberapa ulama kalangan para sahabat untuk dijadikan teman musyawarah. Yang para teman-teman musyawarah Umar tersebut adalah para penghafal Al-Quran, orang yang alim Al-Quran, kuhulan kana au syababan, baik orang yang tua maupun orang yang muda. Intinya orang yang berilmu tentang Al-Quran. Lihat bagaimana kedudukan para pembawa Al-Quran itu mulia di sisi Umar. Yang hadis ini sebenarnya pun potongan dari riwayat yang agak panjang dari riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari beliau menyebutkan haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarana Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah ibn Hisn ibn Hudzaifah فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء ini tempat potongannya وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شب أو شبانا dengan lafaz شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4642 Imam Bukhari mengisahkan hadis dari gurunya dari Abu Yaman mengabarkan kepada kami Shu'aib dari Zuhri dari Abu Ubaidullah Ibn Abdullah bin Utbah bahwa Ibn Abbas berkata datang Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah datang ke Madinah lalu dia singgah di tempat keponakannya Al-Hur ibnu Qais dan Al-Hur ibnu Qais ini termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Umar dalam termasuk orang-orang yang majlis Umar karena dia pembawa Al-Qur'an wa kana al-qurra'u ashhab majalis Umar wa musyawaratihi ini dia potongannya dan al-qurra' para pembawa Al-Qur'an para penghafal Al-Quran adalah teman-teman majlis Umar dan teman-teman musyawarah beliau. Kuhul dan kianu au syubbanan. Baik orang yang tua maupun orang yang muda. Lalu Uyainah yang datang tersebut bilang kepada keponakannya. Wahai keponakanku, engkau memiliki kedudukan di sisi Umar, di sisi Amir. Tolong izinkan saya untuk menemui beliau. Maka Al-Hur bin Qais pun minta izin kepada Umar. Lalu Umar pun mengizinkan agar Uyainah ini masuk menemuinya. Ketika masuk menemuinya, orang tersebut malah mencaci maki Umar. Wahai Umar, ma tu'tina jazl. Engkau tidak memberikan pemberian, tidak membagikan sedekah. Wala tahkum bainana bil adl. Engkau tidak adil. Lalu Umar marah. Umar bin Khattab marah dan hampir-hampir ingin memukul orang tersebut. Lalu apa Al-Hur yang ahli Quran, yang saudaranya Uyainah tersebut berkata wahai amirul mu'minin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya khudil afwa berilah maaf wa'mur bil'ufi, perintahkanlah yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang bodoh dan sesungguhnya orang ini padahal ini masih saudaranya orang ini adalah termasuk orang bodoh wallahi majawazah Umar hina talaha alaihi, demi Allah Umar tidak melampaui ayat tersebut ketika dibacakan kepada beliau. Umar langsung berhenti. Wa kana waqafan 'inda kitabillah dan Umar adalah orang yang selalu berhenti tidak melakukan apa yang ia inginkan tadinya apabila dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Lihat bagaimana Umar orang-orang ahlu syuranya teman-teman musyawarah Umar itu bukan orang-orang sembarangan. Tapi adalah orang-orang para pembawa Al-Qur'an. Para penghafal Al-Quran yang mereka adalah orang yang berilmu tidak peduli dalam hal umur baik sudah tua maupun muda itulah teman-teman musyawarahnya Umar adapun kita ya zaman sudah berubah yang dipentingkan bukan teman musyawarah bukan dalam hal Al-Quran tapi lebih dalam hal jabatan, atau lebih dalam hal kekayaan, atau lebih dalam hal titel, dan sebagainya itu tidak bermanfaat. Lalu Al-Imam An-Nawawi menutup bab kedua ini dengan perkataan beliau, wa'lam أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم. الإمام النووي menutup bab kedua ini dengan perkataan beliau, ketahuilah bahwa mazhab yang sahih, mazhab yang dipilih oleh para ulama yang terpercaya, bahwa membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir-zikir mutlak, lebih afdal daripada tasbih, tahlil, dan zikir-zikir yang lainnya, zikir-zikir mutlak. وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ, dan sungguh banyak dalil-dalil tentang hal tersebut. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa pahala membaca Al-Quran lebih besar dari pahala berzikir mutlak. Banyak dalil-dalil yang menunjukkannya. Mengapa demikian? Membaca Al-Quran lebih afdal daripada berzikir. Karena dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang zikir, menyebutkan tentang pahala zikir, pahala keutamaan berzikir, maka membaca Al-Quran pun termasuk di dalam keumuman dalil tersebut. Dalil-dalil keutamaan zikir secara umum Al-Quran masuk ke dalam situ. Itu pun dalil keutamaan Al-Quran. Dan tidak berlaku sebaliknya. Dalil-dalil yang menyebutkan khusus tentang Al-Quran, maka itu tidak mencakup keutamaan zikir-zikir secara umum. Sehingga apa? Keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran keutamaan yang ganda. Fadilah zikir merupakan fadilah membaca Al-Quran, dan terdapat fadilah khusus tentang membaca Al-Quran. Di antara dalam firman Allah, وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, dan orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Ini keutamaan berlaku, keutamaan berzikir secara umum, dan termasuk juga keutamaan membaca Al-Qur'an. Keutamaan membaca Al-Qur'an masuk ke dalam ayat ini. Masuk dalam keumuman ayat ini. Karena membaca Al-Qur'an termasuk zikrullah. Allah juga berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat, sampai akhir ayat, wadzakirin allaha kathira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam surat Al-Ahzab, sesungguhnya muslim laki, para muslim laki-laki dan para muslim perempuan, sampai di bagian akhir ayat tersebut, dan laki-laki yang berzikir mengingat Allah, wadzakirat, dan perempuan yang berzikir, mereka semua tersebut dari muslim dan orang-orang yang berzikir, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Wadzakirinallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah termasuk ke dalamnya orang yang zikir secara umum maupun orang yang membaca Al-Qur'an, termasuk pula dalam keumuman ayat tersebut. Allah juga sebutkan dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya menjadi takut apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, mereka bertambah keimanannya, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ini pun mencakup orang yang berzikir secara umum maupun orang yang membaca Al-Quran. Yang intinya adalah semua dalil yang menyebutkan keutamaan berzikir baik dalam Quran maupun Sunnah, maka itu pun sebagai dalil keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk dalam keumuman dalil tersebut. Karena tilawatul Quran min dzikrillah, membaca Al-Quran termasuk bagian dari dzikrullah. Dan tidak berlaku sebaliknya. Dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan khusus membaca Al-Quran, maka itu tidak mencakup keutamaan zikir. Seperti hadis-hadis yang telah lalu yang sudah kita baca. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para ashabnya, para pembawa Al-Quran. Ini tidak mencakup keutamaan orang yang berzikir mutlak. Iqra'ul surat Al-Baqarah wa Ali Imran, keutamaan khusus tentang beberapa surat. Bacalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini tidak mencakup keutamaan membaca zikir yang umum. Lalu keutamaan surat Al-Baqarah, lalu keutamaan surat-surat yang lain, itu tidak bisa mencakup keutamaan membaca zikir secara umum. Dalam hadis Abu Dawud juga, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Wartaqi, dan naiklah derajat kamu. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau baca dengan tartil dahulu di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukan kamu di surga tergantung dari ayat terakhir yang kamu baca, yang kamu hafal. Hadis ini khusus menyebutkan keutamaan pembawa Al-Qur'an, keutamaan penghafal Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an. Dia tidak mencakup, hadis ini tidak mencakup keutamaan zikir secara umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir-zikir mutlak, takbir, tasbih, zikir mutlak. Lalu bagaimana membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir muqayyad? Dalam hadis yang banyak, Rasulullah SAW mengajarkan bacaan-bacaan zikir muqayyad yang terletak pada tempat tertentu atau waktu tertentu, seperti zikir setelah sholat, atau zikir pagi dan petang, atau zikir-zikir masuk masjid, atau zikir-zikir yang lainnya yang itu muqayyad, terikat tempat atau terikat waktu dan terikat sebab. Maka ketika dalam waktu-waktu muqayyad, tempat-tempat muqayyad seperti ini, seperti ketika zikir sholat Id, ketika mau datang sholat Id. Nah, ketika waktu-waktu muqayyad seperti ini atau tempat-tempat muqayyad seperti ini, maka yang lebih afdal adalah membaca zikir muqayyad. Lebih afdal ketimbang membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW sendiri, beliau yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, beliau yang mengajarkan zikir-zikir muqayyad tersebut dan mengajarkan para sahabatnya, dan beliau sendiri yang mencontohkannya, zikir-zikir muqayyad tersebut. Sehingga apa? Ketika di waktu tertentu seperti ini atau di tempat tertentu, maka yang lebih afdal adalah membaca zikir muqayyad. Baru ketika tidak terkait waktu dan tempat, ada zikir mutlak, maka yang lebih afdal, zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Baik sahabat, Bismillah, dalam 774 bahagia bersama Al-Quran, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami langsung mengundang antum yang ingin bertanya, bisa langsung menelpon di nomor 02184994343 dan 02184970055 pada pembahasan kitab At-Tibyan. Baik, kita akan angkat untuk pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Rian di Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah boleh anak kecil mengimami sholat wajib? Demikian, Ustaz. Anak kecil mengimami sholat wajib, umur berapa? Tidak disebutkan, Ustaz. Tidak disebutkan. Dilihat dari anak kecil tersebut, apabila dia sudah baligh, walaupun masih awal buluk, awal masa baligh, maka tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa dia boleh menjadi imam. misalnya baru sekitar akhir kelas 3 SMP itu masih awal-awal balig. Maka itu tidak ada. Apabila dia yang akra fil Quran ya, apabila dia terutama bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, tajwidnya sudah bagus, tidak melakukan lahan yang lahan jeli, maka dia boleh menjadi imam. Namun apabila dia di bawah usia baligh, di bawah usia baligh, masih usia tamyiz sekitar umur 7 tahun, 8 tahun, tapi bacaannya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, bahkan mungkin hafalan Qur'annya paling banyak di antara kaum tersebut, di antara kaum muslimin yang tinggal di tempat tersebut, karena dia misalnya dari pesantren misalnya. Ketika kelas 6 SD masih belum baik, tapi masih sudah usia tamyiz, maka ini khilaf di antara para ulama. Al-Imam Malik menyebutkan makruh anak yang seperti ini menjadi imam. Jumhur ulama hadis menyebutkan boleh, boleh dia menjadi imam. Berdasarkan hadis Amr bin Hamzah, sahabat yang ketika itu dia umurnya sekitar 6-7 tahun, dia dijadikan imam di kaumnya. Mengapa? Karena dia anak yang paling banyak hafalannya di kaum tersebut. Rasulullah berpesan kepada ayahnya, yang ayahnya belajar kepada Rasulullah, "Wal ya ummukum aqra'uhum li kitabillah. Fa nadharu fa lam yakun ahadan ahfadu minni lil Qur'an." Atau kama qala. Maka Rasulullah berpesan kepada ayahnya Amr bin Hamzah ini bahwa nanti kalau kamu pulang ke kampung kamu, maka yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Lalu dicari-cari, dicek siapa yang banyak hafalannya, ternyata yang paling banyak hafalannya adalah Amr bin Hamzah yang masih kecil, ketika itu umurnya 6 tahun atau 7 tahun, sehingga dia yang menjadikan imam. Kalau anaknya seperti ini, maka jumhur ulama hadis, yaitu anak yang hafal Quran, atau mungkin hafalannya paling banyak, dan bacaan yang bagus secara tajwid, maka tetap dia yang justru yang boleh menjadi imam, atau bahkan mungkin lebih berhak menjadi imam dibanding orang-orang yang tua yang hafalannya kurang, atau bahkan mungkin tajwidnya kurang beres, bahkan al-fatihahnya mungkin kurang beres. Maka anak kecil yang seperti ini boleh. Adapun kalau di bawah tamyiz, di bawah usia tamyiz masih 4 tahun, 3 tahun, maka ini tidak boleh menjadi imam. Tidak boleh menjadi imam. Memang usia tamyiz ulama khilaf. Ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 6 tahun, 7 tahun. Intinya dia akalnya sudah agak jalan lah. Bukan, memang belum sampai usia balig, tapi dia sudah sanggup membedakan yang baik dan yang buruk. Baik, demikian jawaban diberikan kepada Rian. Ditambun, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kemudian kami kembali mengundang para sahabat Semangat Radio yang ingin bertanya dari pembahasan Kitab At-Tibyan bab yang kedua karangan Imam Nawawi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Farian Irsyafillah Ta'ala. Bisa langsung menghubungi di dua nomor layanan kami, yaitu di 0218499 4343 dan 0218497 0055. Dan untuk pesan singkat atau WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Baik, kita angkat untuk pertanyaan yang kedua dari pesan singkat juga, Zan, dari Anto di Pondok Gede, yang bunyi pertanyaannya, apakah hukum bermakmum kepada orang yang buruk bacaannya? Demikian. Jazakallah khairan kepada Akh Anto yang berkenan untuk menyimak kajian kita pagi ini. Bagaimana hukum bermakmum kepada orang yang bacaannya buruk, bacaan Al-Qur'annya buruk? Bacaan Al-Qur'annya buruk terbagi menjadi dua. Orang yang melakukan bacaan lahan terbagi menjadi dua. Lahan jali, yang yaitu kesalahan membaca Al-Qur'an yang itu merubah ayat, merubah makna Al-Qur'an. Merubah makna Al-Qur'an. Ada yang lahannya khafi, tergolong kesalahan dalam tajwid, tapi dia tidak sampai merubah makna Al-Quran. Maka lihat, kalau orang tersebut ini, orang yang buruk bacaannya ini, melakukan lahan jali, ketika membaca Al-Fatihah. Orang ini melakukan lahan jari kesalahan membaca Al-Quran yang merubah makna ketika membaca Al-Fatihah. Maka para ulama khilaf tentang solat di belakang orang seperti ini. Jumhur ulama bilang solatnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa solatnya tidak sah. Solat di belakang orang yang melakukan lahan jari seperti ini tidak sah. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Dalam riwayat pendapat Imam Ahmad sama seperti riwayat Jumhur. Solatnya tidak sah. Riwayat kedua dari Imam Ahmad, orang yang solat di belakang orang seperti ini, solatnya sah tapi tidak mendapatkan jamaah. Solatnya sah tapi tidak mendapatkan jamaah. Jadi apa? Kalau seandainya imamnya itu melakukan kesalahan bacaan, tapi di dalam Al-Fatihah, tapi lahan yang khafi, tidak merubah makna, maka ini bisa dimaafkan, tetap sah solatnya. Kalau imam tersebut melakukan lahan khafi, lahan jali, tapi di ketika membaca surat pendek, ketika Al-Fatihah bacaannya beres, bagus. Ketika membaca surat pendek, dia melakukan lahan jali, maka itu pun masih tetap sah solatnya. Kenapa? Karena membaca surat pendek itu bukan merupakan rukun solat, bukan pula wajib solat, hanya sunnah solat saja. Dan dilihat juga dari si makmum, apakah si makmum ini orang yang ummi atau orang yang qari. Si makmumnya ini orang yang bacaan Al-Qurannya bagus, bacaan Al-Qurannya beres, atau bacaan Al-Qurannya pun sama-sama tidak beres, sama-sama tidak bagus. Kalau seandainya si makmumnya ini orang yang bacaan yang tidak bagus, maka sholatnya sah di belakang imam yang bacaannya tidak bagus tersebut. Tapi kalau yang si makmum ini orang yang bacaannya bagus, bagus itu bukan maksudnya suara bagus ya, tapi bagus di sini dalam segi tajwid. Dalam segi tajwid sesuai kaidah-kaidah tajwid. Membaca Al-Fatihah sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul hurufnya dan matnya. Kalau orang yang sholatnya, orang yang bacaannya bagus, sholat di belakang imam tersebut yang bacaannya tidak bagus, maka ini yang berlaku tadi di khilaf para ulama sebelum yang saya sebutkan tadi. Berlaku hukum tersebut. Orang yang bacaan bagus di belakang sholat, sholat di belakang orang yang bacaannya tidak bagus. Maka sebagaimana pendapat ulama tadi, sebagian jumhur ulama berpendapat bahwa sholatnya tidak sah. Imam Malik, Imam Syafi'i, saya agak lupa antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Salah satunya berpendapat bahwa sholat si imam sah, sholat makmumnya tidak sah. Sholat makmum yang bacanya tidak bagus, tidak sah. Di antara pendapat yang kedua tadi, di antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, sholat si imam sah, sholat si imam tidak sah, sholat si makmum sah. Di antaranya memang ada beberapa hadis yang tergabung dalam bab ini, permasalahan menjadi imam bermakmum kepada orang yang bacaannya tidak bagus. Di antara dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Usalluna lakum, fa in asabu falakum walahum, wa in akhta'u falakum wa 'alaihim." Imam-imam tersebut sholat memimpin kalian. Apabila mereka bagus sholatnya, sholatnya benar, maka mereka, para imam, mendapat pahala dan kalian pun mendapat pahala. Apabila mereka sholatnya tidak bagus, salah, termasuk di dalamnya bacaannya tidak bagus, maka mereka, yaitu imam, mendapat dosa, si makmum mendapat pahala, tetap mendapat pahala sholat. Makanya yang lebih aman ketika orang yang bacaannya bagus, ketika sholat di belakang orang yang bacaannya tidak bagus, hendaknya dia ketika imam selesai baca Al-Fatihah, dia juga baca Al-Fatihah. Hendaknya dia juga baca Al-Fatihah. Sehingga memang ini khilaf para ulama, sehingga kalaupun tidak terhitung jamaah, tidak terhitung mendapat jamaah, dia tetap sholatnya sah karena dia sendiri membaca Al-Fatihah. Wallahu'alam. Baik, demikian jawaban yang diberikan oleh Ustaz kepada Anto di Pondok Gede. Baik, kita masih membuka pertanyaan ya ke di nomor 0218499434343 dan 0218497000. Dan untuk pesan singkat atau WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896147747474. Baik, sambil menunggu pertanyaan jika ada kita untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan pada pagi hari ini. Ya. Pembahasan bab yang kedua ini masih seputar keutamaan orang yang baca Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran, yang paling bagus baca Al-Quran adalah orang yang paling berhak menjadi imam. Dalam hal ini, hendaknya kaum muslimin, masing-masing kita semuanya di masjid-masjid kaum muslimin, hendaknya dikoreksi lagi. Karena sudah terjadi kesalahan yang begitu menyebar, bahwa yang menjadi imam yang paling tua tanpa memperhatikan hadis Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Akan berimbas kepada hal yang ditanyakan tersebut. Orang yang tua jadi imam padahal bacaannya mungkin kurang bagus. Harusnya yang menjadi patokan menjadi imam adalah dalam hal bacaan. Dalam hal bacaan Al-Qur'an. Dan lihat bagaimana para sahabat memuliakan orang-orang para pembawa Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, bahkan mereka adalah majelis ulama-nya. Sahabat, hendaknya kaum muslimin juga memperlakukan para pembawa Al-Quran seperti ini, sebagaimana para sahabat memperlakukan para pembawa Al-Quran, yaitu memuliakan mereka. Dan di antara kesimpulan yang terakhir adalah bahwa membaca Al-Quran lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada membaca zikir-zikir mutlak. Kecuali kalau zikir-zikir muqayyad, baru itu lebih afdal dibanding membaca Al-Quran. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan pada pagi hari ini. Jazakallah khairan atas apa yang telah disampaikan. Dan kepada sahabat Smart Radio, syukran jazakumullah khairan atas partisipasinya. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Faryan Al-Syah Filah Ta'ala dari pembahasan kitab Atibian Fi Ilmalatil Quran karangan Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.